kejam, siang dan malam, akan bukan untuk diriku sendiri. Papa bertanya, Timmy, ada apa? Mama tersenyum dengan manis. Mereka selalu bilang, mereka bilang.